Masih di Talita Kom Radio 107,8 FM, membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Aduh, Ci aja ngapain sih, ribet banget. Ini loh, aku tuh lagi pengen coba dengerin radio Talita Kom, tapi kok kresek-kresek ya. Yang itu loh, pengen dengerin Sahabat Anak itu loh, yang katanya program baru, apa tuh namanya, generasi baru penuh api cinta. Itu loh yang Sahabat Anak itu. Nah, emang Cici lagi dengerinnya di mana sih? Di radio FM nih. Ah, enggak zaman ah Cici mah, mendingan di ini di store. Apa sih? Di Play Store udah ada loh, Ci. Aplikasi dong. Iya, di aplikasi udah Talita ada. Kok punya aplikasi. Punya. Ya. Keren banget, iya ya dong, ampun. Keren banget. Kayaknya radio yang punya aplikasi baru Talita Kom deh yang aku tahu ya. Yeah. Wah, keren banget kan? Coba aku download dulu lah di Play Store. Iya, di Play Store. Di Play Store. Oke. Wah. Siarannya mantep banget. Aku bisa denger suara Gracia. Wow. Malu-malu. Iya, hari ini kita mau bahas tentang cinta yang mengubahkan segalanya. Nah, kalau cinta yang mengubahkan segalanya, ada beberapa cerita kayak film Disney yang gitu-gitu. Iya, aku suka loh film Disney. Suka dari kecil nontonnya Disney terus. Terus ada tuh kayaknya film baru-baru ini yang Frozen ya? Frozen. Itu kayaknya cocok banget ya dengan tema kita hari ini. Coba Kakak Gracia, bahas. Jadi, tapi ini Frozen yang pertama ya. Jadi ada quote di film itu aku suka banget. Jadi kayak gini. An act of true love without a frozen heart. Apa tuh Kak? Saya enggak ngerti bahasa Inggris. Ngerti Kak, translatein Kak. Jadi sebuah aksi tindakan. Jago berarti ya. Tadi pura-pura enggak jago aja. Jadi sebuah tindakan tentang yang menunjukkan cinta sejati itu bakal melelehkan hati yang beku gitu lah. Wah, berarti dalam mengubahkan banget dari hatinya tadinya beku terus jadi enggak beku lagi. Iya. Kita melelehkan. Jadi ceritanya kan gini ya. Anna adanya Elsa tuh mengorbankan dirinya walaupun Elsa sudah membekukan hatinya dan menghancurkan banyak hal. Iya, jadi Elsa ini punya kekuatan es. Terus hari itu dia gak sengaja ada kecelakaan. Terus kayak buat si Anna ini kena esnya itu kan. Terus singkat cerita lama-lama dia jadi beku karena esnya itu kenanya di hatinya, di jantungnya gitu. Terus tapi karena Anna ini menunjukkan bahwa dia cinta Elsa kan, jadi sebenarnya tuh yang mau dibunuh kan Elsa, tapi terus Anna kayak terkeok-keok gitu dia lari ya. Iya, dia lari terus dia mengorbankan dirinya. Iya, mengorbankan diri dia langsung kayak gini kalau di film. Kalian enggak lihat sih aku gimana. Cuman ya enggak apa-apa, kalian dari se-nya itu kalian tahulah aku gimana. Terus karena an act of true love ini, karena tindakan cinta sejati ini, jadi itu bisa membuat Elsa nyadar bahwa cara melelehkan semua kebukuan itu oleh cinta sejati. Iya bener banget sih, aku udah nonton kan. Yang Frozen kedua juga bagus. Yang Frozen pertama, yang waktu Elsanya sedih kan, Annanya jadi beku. Iya. Terus tiba-tiba Elsanya peluk. Dipeluk, terus semuanya. Gitu, terus tiba-tiba meleleh gitu. Dan akhirnya benar yang katanya ramalannya si troll. Siapa sih itu yang batu-batu itu namanya apa sih? Ya pokoknya itu ramalan dari mereka, katanya kalau yang bisa menyembuhkan itu cuman an act of true love. Dan selama ini si Anna tuh pikir yang bisa menyembuhkan dia adalah cowok, ya kan? Dia coba, dia akhirnya jatuh cinta sama Hans. Iya, terus disuruh cium tapi enggak bisa gitu. Dan ternyata yang bisa menyembuhkan itu tindakan kasihnya dia sendiri gitu. Dan itu sih aku setuju banget sama tema hari ini. Cinta yang mengubahkan, kasih yang mengubahkan. I really believe in the power of love. Widih. Aku tuh benar-benar percaya akan kekuatan dari cinta gitu. Itu benar-benar bisa mengubahkan orang yang dari tadinya gak mampu jadi mampu. Banyaklah tokoh-tokoh di Alkitab, bener gak sih? Kita akan bahas lagi nih hari ini. Nah, habis ini kita akan bahas lebih dalam lagi soal yang namanya kasih yang mengubahkan. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Talitha Com Radio 107,8 FM.